Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan di malam hari ini insyaallah dars kita dari kitab Fiqh Muyassar. Kita masih pada pembahasan al-ijarah, sewa menyewa. Setelah kita bahas makna ijarah, dalil tentang syariatnya, kemudian kita masuk pada masalah yang berikutnya, al-masalah tsaniyah, syurutuha, syarat-syarat ijarah, syarat dalam sewa menyewa. Al-awwal, syarat yang pertama, la tasihhu illa min jaizit tasarrufi, tidak sah akad ijarah kecuali dari orang yang boleh bertindak. Kecuali dari orang yang boleh bertindak. Siapakah orang yang boleh bertindak? Dilanjutkan di sini, fi ayyakuna aqilan baligan hurran rasidan, yaitu adalah orang yang berakal, orang yang berusia baligh, masuk pada usia baligh, merdeka dan rasyid, bertindak lurus. Ini syarat yang pertama, tidak sah dalam akad ijarah kecuali kedua belah pihak adalah orang yang sama-sama berakal, baligh, merdeka dan rasyid. Sama seperti halnya jual beli, sama seperti syarat yang ada pada jual beli, baik dari sisi dari pihak penyewa atau yang menyewakan, harus orang yang boleh dalam bertindak. Tsani, yang kedua, an takuna al-manfa'atu ma'lubah, syarat yang kedua dalam sewa menyewa adalah manfaat yang digunakan harus jelas, diketahui. Pemanfaatannya itu harus maklum, diketahui dengan jelas. Li'annal manfa'ata hiyal ma'quda 'alaihi. Karena manfaat itu merupakan objek yang dijatuhkan akad atasnya. Jadi akad sewa menyewa itu akad untuk suatu manfaat, sehingga manfaat yang akan dipergunakan ini harus jelas, harus jelas. Kalau jual beli bayar itu akad untuk suatu zat barang tertentu, zatnya, akadnya terjadi pada zat. Tapi kalau sewa menyewa itu akadnya terjadi pada pemanfaatan, bukan pada zatnya, bukan pada zatnya. Zatnya tidak terjatuh akad di situ, karena tidak berpindah kepemilikannya, masih milik orang lain. Namun pemanfaatannya itulah yang diakadkan manfaatnya, yang mengambil manfaat dari barang tersebut. Sehingga pemanfaatan ini harus jelas, pemanfaatannya itu harus jelas. Kenapa? Karena manfaat itulah objek yang dijatuhkan akad atasnya. Fasturi tal ilmu biha kal bai, maka dipersyaratkan, harus diketahui, dipersyaratkan adanya ilmu tentang pemanfaatannya, sebagaimana halnya jual beli. Jadi manfaat yang akan dipergunakan itu harus jelas, harus jelas. Tidak boleh dia mengatakan saya sewakan ini untukmu, tapi tidak tahu manfaatnya apa. Misalnya keledai, saya sewakan keledai ini untuk kamu naiki, untuk kamu kendarai. Saya sewakan sapi ini untuk kamu gunakan membajak sawah atau mengangkat barang. Jadi manfaatannya harus jelas diketahui. Tadi misalnya keledai, saya sewakan keledai ini untuk kamu naiki. Jadi manfaatnya adalah untuk dinaiki, bukan untuk mengangkut barang bukan untuk yang lainnya. Jadi manfaatnya untuk dinaiki. Jadi harus jelas manfaatnya. Sehingga jika ada yang mengatakan saya sewakan keledai ini untuk kamu sebulan sekian atau sehari sekian, maka dia tidak menentukan manfaatnya di sini kembali kepada uruf. Dikembalikan kepada uruf. Kebiasaan daerah. Mereka menyewakan keledai biasanya digunakan untuk dikendarai saja atau juga digunakan untuk mengangkat barang. Jika uruf yang berjalan di situ bahwa sewa menyewa keledai itu juga dipakai untuk mengangkut barang, maka diambil uruf tersebut merupakan mu'tabar, merupakan uruf yang dianggap. Namun jika tidak ada uruf yang berlaku di situ, tidak ada orang yang punya keledai di sini, dan jarang orang yang menyewakan keledai, dia mengatakan saya sewakan keledai ini untukmu, tidak tahu untuk apa manfaatnya, maka di sini tidak boleh, harus tahu untuk apa manfaatnya, untuk dikendarai atau untuk dibuat ngangkut barang atau yang semisalnya. Kenapa? Supaya tidak terjadi perselisihan dan pertikaian di kemudian hari. Karena jika ada sesuatu yang tidak jelas dalam suatu pemanfaatan, kemudian pemilik barang itu melihat ternyata dimanfaatkan untuk sesuatu yang dia tidak riba, maka di sini akan terjadi perselisihan dan pertikaian, sehingga harus jelas manfaatnya, harus jelas. Kalau tidak jelas, maka ini masuk pada bai al-gharar, termasuk menjual sesuatu yang gharar, yang masih gharar, yang diharamkan. Tidak jelas yang diharamkan. Di syarat yang kedua, pemanfaatannya harus jelas. Rumah saya sewakan untuk kamu tinggal di situ. Sewakan rumah untuk menetap, tinggal di situ. Atau sewa ruko untuk usaha, untuk gudang. Maka tidak boleh menyewa rumah atau tempat dan tidak tahu pemanfaatannya untuk apa. Jadi kalau tidak ditentukan manfaatnya, kembali kepada uruf. Biasanya rumah yang seperti ini disewakan untuk tempat tinggal. Maka tidak boleh dia membuat, selain dari tempat tinggal, dia buat warung atau dia buat apa toko bangunan atau yang semisalnya. Maka tidak boleh. Harus jelas manfaatnya untuk apa. Jadi dikembalikan kepada uruf. Atau misalnya ada ruko. Terlihat tampak ini ruko untuk tempat jualan. Maka di sini dikembalikan kepada uruf bahwa ruangan ini untuk tempat jualan. Intinya manfaat harus diketahui. Manfaatnya harus diketahui. Baik, yang ketiga. Antakunal ujratu ma'lumatan li'annaha iwadun fi aqdin mu'awadah. Antakunal ujratu ma'lumah. Lianna iwab fi aqd mu'awadah. Upah dalam sewa menyewa ini harus diketahui. Lianna iwab, karena upah itu merupakan alat tukar, yakni pertukaran. Fi aqdil mu'awadah, dalam akad tukar menukar. Jadi dia manfaatkan barangnya. Orang yang menyewa ini dia mendapat manfaat dari barangnya. Dan orang yang menyewakan barang tersebut, pemilik barang itu, dia mendapat manfaat dari uang atau hasil sewa itu. Sehingga harus jelas, upahnya itu juga harus jelas. Fawajib al-ilmu biha kathaman, maka harus wajib untuk diketahui upahnya sebagaimana harga barang. Seseorang jual beli suatu barang harus jelas berapa harganya. Sama seperti sewa menyewa, harus jelas berapa upahnya. Baik, upah itu bisa berupa per hari, per pekan, per sekali pakai atau berapa kali pakai. Tergantung kesepakatan. Yang berikutnya, syarat yang keempat, antakunal manfaatu mubahatan. Status manfaat yang dipergunakan dari barang sewa ini adalah manfaat yang mubah, yang boleh hukumnya. Manfaat yang boleh. Fala tasihul ijaratu ala zina. Maka tidak sah jika pemanfaatan suatu barang yang disewakan itu untuk sesuatu yang haram. Untuk sesuatu yang haram. Tidak boleh. Maka tidak sah di sini dijelaskan. Tidak boleh. Dan tidak sah menyewakan sesuatu untuk ala zina. Untuk transaksi atas perzinaan, perbuatan zina. Wal ghina atau sewa untuk nyanyi musik. Wa bayi alatillahu, menjual alat-alat musik. Maka ini haram, tidak boleh. Dan telah berlalu juga bagi kita pada pertemuan yang lalu terkait definisi secara syariat. Definisi ijarah secara syariat telah kita rinci. Maka diantaranya adalah, diantara syarat ijarah yaitu status manfaat barang itu harus dalam perkara yang mubah. Jika tidak, maka ini termasuk ta'awun ala al-ithmi wal udwan. Maka tidak boleh di sini dijelaskan, tidak boleh menyewa seseorang untuk berbuat zina. Atau menyewakan wanita untuk berzina dengannya. Atau misalnya budak, seseorang memiliki budak wanita, dia sewakan untuk orang lain berzina dengannya. Ini haram, tidak boleh. Demikian juga al-ghina, seseorang disewa untuk bernyanyi. Nyewa seseorang untuk manggung, pentas musik. Ini haram, tidak boleh. Demikian juga menyewa alat-alat musik. Jadi seluruh pemanfaatan yang diharamkan, maka tidak boleh disewakan. Dan atau kita menyewa. Hukumnya haram. Kemudian syarat yang kelima, al-khamis, kaunul manfa'ah qabilatan lil istifa. Kaunul manfa'ati qabilatan lil istifa'i. Kondisi manfaat dari barang yang disewakan itu qabilatan lil istifa, bisa dipergunakan. Kondisi pemanfaatannya itu bisa dipergunakan. Ini kondisi barang yang dia sewa itu bisa diambil manfaatnya oleh dia. Bisa diambil manfaatnya oleh dia. Fala tasihul ijaratu li syai'in yata'adzaru istifa'ul manfaati minhu. Maka tidak sah menyewakan sesuatu atau melakukan akad ijarah terhadap sesuatu. Yata'adzar istifa'ul manfaati minhu, yang manfaatnya itu tidak bisa untuk diambil. Manfaatnya tidak bisa diambil. Tidak sah menyewakan sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil. Contohnya apa? Kaijarati a'ma lihifdhi syai'in yuhtaju ila ru'yah. Seperti menyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang memerlukan penglihatan. Orang buta kita sewa untuk menjaga suatu barang. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, dia buta. Barang ini harus dilihat, menjaganya harus pakai penglihatan. Maka di sini tidak berguna. Akad ijarah ini tidak berguna. Karena ini sia-sia. Dan tentunya sesuatu yang sia-sia tidak dibenarkan oleh syariat kita. Tidak mesti satu contoh ini jadi semua contoh. Jadi semua yang disewakan sesuatu yang dia sewa dan tidak bisa diambil manfaatnya oleh dia, atau oleh penyewa, atau untuk dia tidak ada manfaatnya, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Sama seperti orang buta misalnya kita sewakan untuk dia pulpen. Saya sewakan pulpen ini untuk kamu. Dia tidak bisa nulis, tidak bisa melihat. Maka tidak boleh, tidak sah. Karena tidak ada manfaat padanya. As-sadis, syarat yang keenam, an takuna al-manfa'atu mamlukah lil mu'ajjir aw ma'dunan lahu fiha. Status manfaat itu milik, yakni status manfaat barang itu asalnya mamlukah lil mu'ajjir, milik penjual jasa, yakni milik orang yang menyewakan. Statusnya itu milik dia, milik orang yang menyewakan. Au ma'dunan lahu fi, atau wakilnya, atau orang yang mendapat izin dari pemiliknya. Sama seperti jual beli, sama seperti jual beli, kita tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milik kita, kecuali jika kita setuju sebagai wakil atau orang yang sudah mendapat izin untuk menjualkan barang tersebut dari pemiliknya. Maka demikian juga sewa-menyewa, tidak boleh kita menyewa sesuatu atau menyewakan sesuatu yang bukan milik kita. Saya sewakan rumah itu untuk kamu. Siapa dia? Bukan siapa-siapa. Tidak ada hubungannya. Saya bukan saudaranya. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak mendapat izin dari dia. Itu rumah orang lain. Saya katakan kepadamu, saya sewakan rumah itu untuk kamu. Tidak boleh. Tidak boleh. Sama seperti menjual barang milik orang lain. Kecuali kalau dia status sebagai wakil. Statusnya sebagai orang yang sudah mendapat izin dari pemiliknya. Maka ini beda lagi, ini wakil bertindak seperti pemilik. Karena ijarata bai'ul manafi'. Kenapa tidak boleh? Karena ijarah itu, sewa menyewa itu, hakikatnya jual beli. Hakikatnya dari sewa menyewa itu sama seperti jual beli, tetapi bedanya adalah jual beli manfaat, jual beli atas suatu manfaat. Fasturi qadzalika fiha kal bai', sehingga dipersyaratkan padanya seperti jual beli, sehingga dipersyaratkan padanya seperti jual beli. As-sabi' yang ketujuh, an takuna al-muddatu ma'lumatan. Syarat yang berikutnya adalah masa ijarah, masa sewa itu harus diketahui. Masa sewanya harus diketahui. Fala tajuzul ijaratu limuddatin majhulah, sehingga tidak boleh ijarah itu, sewa menyewa, masanya majhul, tidak diketahui, pada masa yang tidak diketahui. Kenapa? Li'annaha tu'addi ila tanazu', karena hal ini tentunya akan menyebabkan perselisihan dan pertikaian. Nah, segala sesuatu yang majhul pasti di situ akan terdapat mafsadah. Paling tidak terjadi pertikaian dan perselisihan di antara orang yang melakukan akad tersebut. Sehingga harus maklum jenis manfaatnya. Pemanfaatannya untuk apa itu harus maklum. Digunakan untuk apa harus tahu. Demikian juga upahnya harus jelas. Demikian juga masa sewanya harus jelas. Supaya apa? Tidak ada perselisihan. Jika hal ini, ketika ini tidak ada kejahilan padanya, maka di sana pasti ada perselisihan di antara mereka. Sehingga di sini beliau jelaskan, masa ijarah itu harus jelas, harus diketahui waktunya. Misalnya rumah ini disewakan per 3 bulan, masanya per 3 bulan sekian, atau masanya per setahun sekian, masanya 5 tahun sekali sewa sekian, harus tahu, harus jelas. Supaya tidak terjadi pertikaian di situ. Itulah beberapa syarat dari syarat-syarat al-ijarah. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi, harus dilakukan oleh orang yang boleh bertindak, yaitu berakal, balik, dan hur, merdeka, kemudian rasyid. Yang kedua, pemanfaatannya itu harus maklum. Demikian juga ujrah atau upahnya itu juga harus maklum, diketahui. Dan juga yang berikutnya, status manfaat itu adalah manfaat yang mubah, bukan pada manfaat yang haram. Kemudian yang kelima, kondisi manfaat itu bisa dipergunakan. Yang keenam, manfaat itu dimiliki asalnya oleh penjual jasa, orang yang menyewakan barang. Sehingga tidak boleh orang lain yang tidak ada kaitannya menyewakan sesuatu yang bukan milik dia. Dan yang ketujuh, masa sewa harus maklum juga. Taib, qala rahimahullah, atau qalu rahimahumullah, hafizahumullah, al-mas'alatu thalithah, masalah yang berikutnya, yang ketiga. Al-ahkam al-muta'alliqatu biha. Hukum-hukum yang terkait dengannya, yakni dengan al-ijarah. Fata'allaqu bi'aqdi al-ijarati al-ahkam al-atiyah. Hukum-hukum yang terkait dengan ijarah adalah berikut ini. Al-awwal, yang pertama, la yajuzu al-isti'jaru 'ala a'mal al-qurab wal 'ibadat kal adani wal hajj wal futya wal qada wal imamati wa ta'limi al-Qur'an li'annaha qurbatun ilallahi ta'ala. La yajuzul isti'jar, tidak boleh al-isti'jar melakukan akad sewa-menyewa ala a'malil qurab, atas amalan qurab. Apa itu amalan qurab? Dari kata qurbah, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Wal ibadat, demikian juga tidak boleh melakukan akad sewa-menyewa pada amalan ibadah. Seperti apa? Kal adzan, seperti adzan, al-hajj, al-futiyah, orang yang memberi fatwa, mufti, al-qadha, hakim, wal-imamah, imam, wa ta'limil Qur'an, demikian juga pengajar Al-Qur'an. Li'annaha qurbatun ilallahi ta'ala. Karena kenapa tidak boleh disewakan hal-hal tersebut? Dari amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah itu tidak boleh disewakan. Li'annaha qurbah. Jawabannya dikarenakan itu merupakan amalan qurbah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dan tentunya amalan tersebut balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajuzu an ya'khudh. Atau sebelum itu, nah, di sini beliau jelaskan sebuah permasalahan atau hukum terkait menyewa seseorang untuk amalan qurbah, untuk amalan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa akad ijarah itu tidak boleh terjadi pada amalan-amalan ibadah yang mahdhah, yang murni. Tidak boleh terjadi pada amalan ibadah. Dan di sana ada pendapat yang kedua, inilah pendapat yang lebih tepat, yaitu bahwa amalan qurbah itu dirinci. Amalan qurbah itu dirinci. Amalan ibadah itu dirinci. Dan juga inilah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah atau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua ini yaitu dirinci. Jadi tidak semua amalan ibadah itu tidak boleh disewakan, tetapi dirinci. Apa rinciannya? Jika amalan ibadah itu adalah amalan ibadah yang qasirah, manfaatnya untuk sendiri, tidak ada manfaat untuk orang lain, maka di sini tidak boleh disewakan. Paham ya? Jadi ada amalan ibadah itu yang sifatnya untuk sendiri, amalan badan yang manfaatnya untuk dia sendiri, untuk pelakunya sendiri, sehingga tidak boleh disewakan. Seperti apa contohnya? Seorang sholat. Sholat, manfaat sholat itu untuk dia. Manfaat sholat itu untuk dia, bukan untuk orang lain. Maka tidak boleh ada orang mengatakan, sholat kamu 2 rakaat, saya kasih upah sekian. Sholat, upahnya sekian. Baca Al-Quran, membaca Al-Quran juga misalnya, qiraatul Quran, manfaatnya tidak ke orang lain, untuk dia sendiri. Jadi seluruh ibadah yang manfaatnya itu murni, ibadah yang murni, manfaatnya untuk dia, manfaatnya untuk pribadi, maka di sini tidak boleh diambil upah di situ. Tidak boleh diambil upah ijarah di situ. Ijarah. Beda kalau ju'alah, itu beda dengan ijarah. Kalau ju'alah boleh mengambil manfaat atau mengambil upah dari amalan qurbah, boleh. Dalam bab al-ju'alah yang akan kita bahas dalam bab-bab yang berikutnya. Namun di sini ijarah. Ijarah itu adalah menyewa seseorang untuk suatu amalan yang nanti ditukar dengan upah. Yang nanti ditukar dengan upah. Jadi dalam ibadah, sebagian ulama mengatakan semua amalan ibadah tidak boleh ada yang namanya upah di situ. Tidak boleh ada yang namanya upah ijarah di situ. Seperti yang disebutkan di sini, azan, haji, futiyah, berfatwa dan mengqadha, ini lain lagi. Jadi tadi rinciannya yang pertama yaitu apabila manfaatnya itu qasirah untuk dia, dan tidak kepada orang lain, maka di sini tidak boleh untuk disewakan. Seperti sholat, membaca Al-Quran, dan yang semisalnya. Ini yang pertama. Rincian yang kedua, apabila amalan tersebut adalah amalan ibadah yang muta'addiyah. Amalan ibadah yang muta'addiyah. Apa itu muta'addiyah? Muta'addiyah itu adalah amalan ibadah dari satu sisi itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, tapi dari sisi yang lain itu terdapat manfaat untuk orang lain. Terdapat manfaat untuk orang lain. Maka di sini hukumnya boleh kita untuk mengambil upah padanya. Di sini hukumnya boleh kita mengambil upah padanya. Bukan dari sisi bahwa itu adalah amalan ibadah. Tidak. Tetapi mengambil upahnya itu dari sisi dia telah memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi amalan ibadah itu terbagi menjadi dua. Amalan ibadah yang murni tidak bermanfaat untuk orang lain, ini tidak boleh diambil upah padanya. Seperti sholat, membaca Al-Quran, dan yang semisalnya. Puasa. Dan yang semisalnya. Jadi tidak boleh diambil upah di situ. Tetapi jika sudah terkait dengan manfaat untuk orang lain, maka di sini boleh. Hukumnya boleh. Bukan berarti bolehnya itu dikarenakan itu adalah amalan ibadah. Tidak, tetapi dari sisi karena dia memberikan manfaat untuk orang lain. Dari sisi karena dia memberikan manfaat untuk orang lain. Sehingga manfaat yang dia berikan untuk orang lain itulah yang diupahi. Karena itulah dia mendapat upah. Karena itulah dia mendapat upah. Bukan karena dia melakukan ibadah. Bukan karena dia melakukan ibadah. Paham? Jadi tidak boleh kita melakukan ibadah dengan tujuan kita mendapat upah. Tidak boleh. Allah ancam dalam ayatnya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha, maka kami berikan dia balasan untuk dia dari amalan-amalan mereka, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun dari balasan tersebut dari di dunia. Tetapi kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum, tetapi mereka itulah orang-orang yang laisa lahum fil akhirati illa an-nar, yang di akhirat tidak punya apa-apa. Tidak mendapat pahala apa-apa kecuali an-nar, kecuali azab Allah Azza wa Jalla. Wa habita ma sana'u fiha, dan batallah, gugurlah amalan-amalan yang pernah mereka lakukan di dunia, dan batilum ma kanu ya'malun, sia-sia yang mereka pernah kerjakan dahulu. Maka di sini Allah mengancam bagi seorang yang beribadah dengan tujuan untuk mendapatkan dunia. Untuk mendapatkan dunia. Sehingga amalan ibadah itu tidak boleh ditujukan untuk mendapatkan dunia. Ini asalnya. Kenapa? Karena ajarnya dia, upahnya dia itu ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak boleh dia berharap mendapat upah darinya. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan pahalanya di akhirah. Allah sudah siapkan pahalanya di akhirah, sehingga tidak boleh. Ini merupakan syirik. Kalau syirik asghar, ibadah ditujukan bukan karena Allah, tetapi untuk mendapat manfaat hasil dunia dari ibadah tersebut. Ini pada ibadah yang tidak mencakup, tidak mengandung manfaat untuk orang lain. Tidak mengandung manfaat untuk orang lain. Tetapi jika ibadah itu ada manfaatnya untuk orang lain, terkandung manfaat untuk orang lain, maka di sini boleh dari sisi apa? Manfaatnya itu. Dia telah memberikan manfaat untuk orang lain, sehingga dia berhak untuk mendapatkan upah. Boleh. Dia menerima upahnya, tetapi dia tetap harus mengikhlaskan niatnya dan memperbaiki niatnya. Bukan berarti dia kemudian murni semata-mata untuk mendapatkan upah dari hasil ibadah yang terkandung padanya manfaat untuk orang lain. Seperti apa misalnya? Seperti mengajari seorang untuk membaca Al-Quran. Mengajari seorang untuk membaca Al-Quran. Saya ingin belajar Al-Quran kepadamu. Apakah boleh dia mengatakan iya, tetapi saya butuh upah. saya ajari sebulan, kamu bayar ke saya sekian. Apakah boleh yang seperti ini? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena itu akadnya itu untuk manfaat, dia telah memberikan manfaat untuk saudaranya. Tetapi di sini perlu diingat, dia harus memperbaiki niatnya. Harus memperbaiki niatnya. Dia mengajar orang lain ibadah. Di satu sisi ibadah. Mengajarkan ilmu, baca Al-Quran, meruqyah orang lain. Ini ibadah. Tetapi harus dia meniatkan ikhlas karena Allah dalam ibadahnya. Dalam mengajarkan dia ikhlas, mengharap pahala di sisi Allah. Tetapi dari sisi yang lain, dia itu telah memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia berhak untuk mendapatkan upah tersebut. Maka ini hukumnya boleh. Namun yang diharamkan, apabila dia seluruh niatnya itu untuk mendapatkan upah. Jadi tidak ada niat ibadah. Dia mengajar Al-Quran, mengajar ilmu agama, mengajar Al-Quran kepada orang lain dengan tujuan bahwa itu semua akan tujuannya adalah untuk mendapat upah, imbalan. Ini haram, tidak boleh. Ini haram tetap, dia ikhlas mengharap wajah Allah. Di satu sisi dia ikhlas karena ini ibadah. Ini ibadah. Mengajarkan ilmu agama itu ibadah. Di satu sisi dia ikhlas. Ini yang perlu dipertahankan. Tapi di sisi lain dia berhak. Karena apa? Dia telah memberikan manfaat. Berhak dia mendapat upah karena ijarah. Dari sisi manfaat. Apa dalilnya? Jika ada yang bertanya, apa dalil tentang bolehnya hal ini? Jawabannya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kisah beberapa sahabat. Suatu ketika mereka dalam suatu pergian dan mereka sangat butuh untuk perbekalan dan kehabisan bekal. Mereka datang ke suatu tempat, suatu kaum, suatu desa yang mereka berharap ada yang menjamu mereka. Mereka masuk desa tersebut meminta untuk dijamu, tetapi tidak ada yang menjamu mereka. Meminta untuk diberi jamuan, tetapi tidak ada seorang pun yang menjamu mereka. Memberikan jamuan untuk mereka. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus seekor akrab kalajengking yang mengentup, menyengat kepala desa, kepala suku daerah tersebut terkena sengatan kepala kalajengking. Nah, maka kepala suku ini dia mencari siapa yang bisa mengobati, siapa yang bisa meruqyah, mengobati dia. Maka disebutkan bahwa di situ sebagian orang yang di sekitar kepala suku ini mengatakan, barangkali orang-orang yang datang ke kita itu, di antara mereka ada yang bisa meruqyah. Barangkali sahabat-sahabat Rasulullah yang datang ini yang kita tidak jamu mereka, barangkali di antara mereka itu ada yang bisa meruqyah. Coba datangi mereka. Maka datanglah salah seorang di antara mereka dan bertanya kepada mereka, hal minkum man yarqa? Apakah di tengah-tengah kalian ada yang bisa memberikan ruqyah? Maka sebagian sahabat menjawab, "Naam. Minna man yuqi." Dijelaskan, dikisahkan bahwa kepala sukunya itu terkena sengatan kalajengking. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan ruqyah? Maka ada yang menjawab, "Ya, di antara kita ada yang bisa memberikan ruqyah kepadanya." Tetapi walakin la nurqihi illa bi qa'ifatin min al-ghanam. Tetapi kita tidak akan meruqyah dia kecuali dengan imbalan beberapa ekor kambing. Kecuali dengan imbalan beberapa ekor kambing. Karena kalian tidak menjamu kita. Kalian tidak menghormati kita. Kalian butuh kepada kita. Maka kita akan membantu. Tapi upahnya adalah beberapa ekor kambing. Maka mereka sepakat, ya, akan kami kasih untuk kalian kambing tersebut. Maka datanglah mereka menemui kepala suku tersebut dan meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah. Membacakan surat Al-Fatihah. Maka dengan izin Allah langsung sembuh. Allah izinkan orang tersebut sembuh atas sengatan kalajengking itu. Terus setelah itu diberikan upahnya kepada mereka. Maka mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan menanyakan tentang peristiwa tersebut. Maka Nabi SAW mengikrarkan dan membenarkan Kemudian Nabi mengatakan, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya, imbalan yang paling berhak kalian ambil adalah imbalan dari kitab Allah Azza wa Jal. Lihat hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa boleh amalan ibadah, jika itu ada manfaatnya untuk orang lain, boleh dia mengambil upah di situ. Lihat ruqyah, apa ruqyah? Membaca ayat Al-Quran. Ibadah. Dari satu sisi ibadah. Dari satu sisi ibadah. Tetapi sahabat-sahabat ini meminta imbalan dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Bukan karena ibadahnya, tetapi karena apanya? Karena manfaat yang telah dia berikan kepada orang ini. Maka dia berhak mendapat imbalan dari sisi ini, sehingga boleh dari sisi ini. Tetapi yang perlu diingat yaitu hendaknya seorang tetap ikhlas, tetap memperbaiki niatnya di saat dia melakukan ibadah yang sifatnya muta'addi, bermanfaat untuk orang lain. Namun di sana ada sebuah permasalahan terkait haji. Haji ini asalnya adalah amalan ibadah yang murni, tidak terkait manfaat untuk orang lain. Maka apakah boleh seseorang mengambil upah dari haji, dia menghajikan orang lain, mewakilkan hajinya orang lain. Orang lain sudah tua tidak mampu haji, tapi ada hartanya. Apakah boleh orang lain menghajikan dia tapi mendapat upah atas hajinya tersebut, atas penghajiannya dia untuk dirinya tersebut? Terdapat khilaf antara para ulama, dan di sini ada jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, man akhadha liyahujja fajais, wa man hajja liya'khudh fahuwa haram. Barang siapa yang mengambil untuk haji, mengambil upah itu untuk haji, maka boleh. Maksudnya apa? Butuh. Dia punya kebutuhan. Dia bukan orang yang mencari-cari harta, kerjaannya cuman kerjaannya menghajikan orang lain, tidak. Dia itu orang yang biasa saja. Pas kebetulan ada yang datang untuk menjadikan dia wakil dalam hajinya. Dan dia tentunya dia tidak bekerja. Selama haji tentunya dia meninggalkan pekerjaannya, keluarganya, tidak ada yang menafkahi. Maka butuh upah. Butuh ada yang mengganti. Siapa yang akan menafkahi keluarganya kalau dia berangkat haji sedangkan dia orang yang butuh? Maka di sini kata Syekhul Islam, boleh, fajais. Siapa yang mengambil upah untuk haji? Untuk haji. Maka gambarnya seperti tadi, maka boleh karena ada keperluan dia. Punya keperluan, maka di sini hukumnya boleh. Tetapi waman hajja liya'khudh faharam, fahuwa haram. Dan barang siapa yang haji untuk mendapat upah, maka ini haram. Berbeda antara dua gambaran tadi. Yang pertama dia butuh, kemudian dia menghajikan orang lain, maka ini boleh. Tapi yang kedua, tujuan orang ini bukan menghajikan saja, tapi tujuannya adalah untuk dunia, untuk mendapat upah, maka ini haram. Ini hukumnya haram. Oleh karena itu Syekhul Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan dalam Syarh Al-Mumti', beliau menukil juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faqala ba'dul ulama inna dhalika jaiz lil hajah faqat. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa mengambil upah dari haji, dari menghajikan orang lain, itu hukumnya boleh dengan syarat jika ada keperluan saja. Wa amma ma'adamil hajah fala yajuz. Adapun jika tidak ada keperluan, maka tidak boleh. Maksudnya tidak ada keperluan, dia sudah mampu. Walaupun tidak dikasih upah, dia orang mampu. Terlebih jika hanya tinggal di Makkah. Atau kerjaannya pulang pergi Makkah, punya usaha di Saudi, Indonesia misalnya. Cuman hanya menghajikan saja. Misalnya mudah bagi dia, maka ini boleh. Maka ini haram, tidak boleh. Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan harta dunia dalam ibadah hajinya. Berbeda dari orang yang pertama. Kesimpulannya, jika dia adalah orang yang butuh, maka boleh. Namun jika adalah orang yang tidak butuh, maka di sini hukumnya haram. Dalam masalah haji. Kenapa? Jadi karena kita tadi sudah mentafsil. Jadi tidak semua ibadah itu adalah dilarang kita mengambil upah padanya. Nah, ibadah, semua ibadah itu dari sisi itu ibadah tidak boleh kita mengambil upah. Tidak boleh kita mengambil upah. Dari sisi itu ibadah tidak boleh kita mengambil upah. Sekalipun dalam gambaran yang kedua, sekalipun dalam gambaran orang itu mengajarkan ilmu untuk orang lain. Jika dia meniatkan mengajarnya dia itu untuk mendapat upah saja, ini haram. Ini haram. Tetap harus memperbaiki niatnya. Jadi kalau itu dari sisi itu ibadah, maka tidak boleh mendapat upah. Tetapi dari sisi manfaat yang dia berikan untuk orang lain, maka ini boleh. Maka ini boleh. Dari sisi itu manfaat untuk orang lain, maka ini boleh. Namun dalam masalah haji, maka masalah haji ini tidak ada manfaat untuk orang lain. Masalah haji ini tidak ada manfaat untuk orang lain. Ibadah badaniyah, ibadah badan seperti sholat, seperti puasa, tidak boleh seorang mengatakan sholat saya kasih kamu sekian, puasa saya kasih kamu sekian. Tidak boleh. Demikian juga haji saya kasih kamu sekian. Asalnya tidak boleh. Tetapi di sini dirinci. Karena kenapa dirinci di sini? Karena tidak mungkin jika seorang, karena sangat berat akan sangat berat jika seorang yang tidak mendapat upah sama sekali dalam ibadah haji. Tidak mungkin orang mau hanya capek saja berangkat haji, capek tidak mendapat apa-apa, dan tidak dapat upah lagi. Maka tidak mungkin orang itu mau akan berangkat haji untuk mewakilkan orang lain jika diharamkan. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Jika diharamkan mengambil upah dari haji sama sekali semua haram, maka wakil itu tidak akan mau menghajikan orang lain. Dan akan susah didapat orang yang ridha, yang rela seperti ini. Maka tentunya pasti di sana ada upah sehingga biar orang itu mau mewakilkan haji dia. Yang terkait hukum al-ijarah yang pertama, yaitu tidak boleh mengambil upah sewa dari amalan ibadah. Dari amalan ibadah. Qala wa yajuzu an ya'khudha man yaqumu bidzalika rizqan min baitil muslimin. Dan boleh untuk menerima rizki upah dari bait al-mal, dari baitul mal. Jadi orang-orang yang melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan ibadah seperti azan, haji, berfatwa, hakim, imam, pengajar Al-Quran, ini pendapat sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Namun, terus dari mana pemasukan mereka? Jawabannya dari baitul mal. Dari baitul mal. Itulah terkait hukum yang pertama. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Ilahuna. Sallallahu alaihi wa sallam. Mubarakan azina Muhammad. Alhamdulillah.